segera menghadap kepada Allah. Berikutnya, mengangkat kedua belah tangannya. Kemudian berikutnya lagi, menyampaikan permohonan ampun dan berjanji untuk tidak mengulang kembali dan berjuang untuk menjauhi perbuatan dosa. Beberapa poin sangat penting untuk diperhatikan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis ini, mengangkat kedua belah tangan termasuk langkah yang mesti tempuh untuk mendapatkan ampunan. Jadi, tidak diragukan kalau mengkaji hadis-hadis ini, mengangkat tangan dalam saat berdoa selama memungkinkan, itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa beberapa pihak menyebutkan tidak ada mengangkat tangan kecuali waktu istisqa? Karena memang memperhatikan satu hadis yang pertama tadi, bahwa Rasulullah tidak mengangkat tangan kecuali hanya waktu istisqa. Itu dijadikan pegangan utama dan membantah hadis-hadis yang lainnya. Kita lanjutkan, masih mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika istighosah di Bukit Badar. Ini istighosah itu ada dalam Al-Quran ya. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ. Ketika kamu istighosah kepada Rabb kamu. Nah, istighosah yang dalam sejarah, Rasul berdoa memohon kepada Allah di malam hari pada waktu beliau sudah ada di Bukit Badar. Besoknya mau perang, malamnya terus-terusan memohon pertolongan kepada Allah. Yang disebut dalam Al-Quran istilahnya adalah istighatsah. Namun biasa namanya dari sejarah sampainya manusia kan mengalami perkembangan. Jangan dikatakan perubahan ya, perkembangan lah gitu, biar enak. Kan banyak sekali istilah-istilah yang islami setelahnya nyampe Indonesia maknanya semakin luas gitu. Istighosa di kita sampai ada yang berjam-jam kan, dengan rame-rame gitu, namanya istighosa. Kemudian tahlilan, dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, tahlilan itu baca la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan. Artinya membaca la ilaha illallah. Tapi tahlilan di kita lain kan artinya lebih luas. Gitu. Ada di dalamnya membaca la ilaha illallah. Tapi di samping itu banyak lagi yang lain-lainnya. Termasuk juga umpamanya salat, salawat kan. Salawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi di kita kan lain, salawatan kan lebih luas lagi. Kemudian apalagi tawassulan. Tawassul dalam Al-Quran ada. Kalimatnya adalah wasilah itu dengan amal soleh. Dalam surat Al-Ma'idah, kalau kita tidak salah ya, kita cari sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kata wasilah ditemukan dalam Al-Qur'an dua kali. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Kita perhatikan surat Al-Maidah ayat 35. Apa makna wasilah di sini? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan silahkan cari jalan menuju Allah dan berjuanglah di jalannya supaya kamu sukses. Al-wasilah itu jalan menuju Allah, termasuk infak, termasuk saum, termasuk tilawah Quran, itu adalah wasilah menuju Allah. Nah, dari kalimat wasilah ada tawassul. Diambil dari kata wau sin lam. Karena dalam bahasa Arab itu biasa banyak sisipan. Dari satu kata bisa menjadi lebih dari 100 bentuk kata. Kalau bahasa Arab begitu tuh. Dari alima, a'lama, ta'allama, muta'allim, ta'alluman, yata'allamun, ya'malun, ya'lamun. Wah, banyak sekali. Nah, sampai lebih dari 100. Satu kata bisa menjadi 125 formulasi kata. Nah, wasilah dijadikan tawassul. Tawassul itu sebetulnya yang pada dasarnya adalah tawassul menghadap kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh. Lalu kita berdoa, maka doa kita akan diijabah. Itu makna tawassul. Tapi di kita tawassul kan lebih luas lagi maknanya. Nah, kemudian tadi kalimat istighosah. Jadi istighosah dalam sejarah Rasulullah pada waktu saat pada waktu beliau perang Badar, beliau memohon kepada Allah semalaman terus, padahal sudah dapat janji dari Allah bahwa perang Badar itu akan dimenangkan kaum muslimin. Walaupun sudah mendapatkan janji sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, wa idz ya'idukumullahu ihda ta'ifatain annaha lakum. Ingat ketika Allah berjanji kepada kamu, kamu sewaktu menghadapi dua kelompok, yaitu satu adalah yang siap berperang, datang sengaja dari pasana dari Mekah, yang satu lagi adalah membawa barang, membawa kekayaan, di mana kekayaan tersebut hakikatnya milik Rasul dan para sahabat. Namun pergi ke Madinah, ditinggal kekayaan tersebut, diambil oleh mereka. Wajar kalau ada niat untuk mengambil kembali. Tapi ternyata di perjalanan sudah niat mau mengambil barang-barang, ada pasukan dibelokkan oleh Rasulullah. Bukannya mau mengambil harta kekayaan milik mereka yang dibawa oleh pasukan Abu Sufyan, tapi malah dibelokkan berperang melawan orang-orang yang sudah siap berperang. Pada Rasul bersama para sahabat keluar dari Madinah bukan untuk berperang, namun karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menangani segala-galanya, sehingga perang Badar dengan sekejap saja Allah turunkan pertolongan kepada mereka. Dan ini sebelumnya Rasulullah memohon terus-terusan. Itu disebut dengan istighatsah. Kita perhatikan bagaimana hadisnya. Umar bin Khattab qol, Umar bin Khattab berkata, "Lamma kana yaumu Badrin, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum alfun." Rasulullah ketika terjadi perang Badar melihat orang-orang musyrikin jumlahnya mencapai 1000 orang. Wa ashabuhu 319 rajulan. Sementara sahabat yang menemani Rasulullah jumlahnya hanya 319 saja. 319 melawan 1000. Bukan lagi sepertiga ya. Kurang dari sepertiganya. Fastaqbala Nabiyullah al-qiblata thumma madda yadayhi. Rasulullah melihat orang musyrikin jumlahnya 1000. Beliau tidak melihat jumlah banyak, tapi beliau melihat yang menciptakan jumlah banyak. Beliau melihat dirinya sedikit, tapi yang beliau lihat bukan sedikitnya jumlah sahabat, tapi yang memberikan kekuatan, yaitu sumber kekuatan. Maka beliau menghadap kiblat, summa madda yadaihi, lalu membentangkan tangan. Nah, madda itu membentangkan. Jadi ada mengangkat, waktu istisqa mengangkat, di sini membentangkan. Faja'ala yahtifu bi rabbihi. Lalu beliau munajat, merintih kepada Rabbnya, dan beliau bersabda, Allahumma anjizli ma wa'attani. Ya Allah, realisasikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'attani. Ya Allah, datangkanlah apa yang telah Engkau janjikan padaku. Berarti kan Allah sudah berjanji kepada Rasulullah akan memberikan pertolongan. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Tapi kenapa Rasulullah sambil mengangkat, membentangkan tangan, memohon dengan menyatakan, penuhi janjimu, laksanakan janjimu ya Allah. Apa maksudnya? Rasulullah memperlihatkan kepada Allah sebagai hamba yang betul-betul sangat mengharapkan pertolongan. Dan Allah sudah janji akan memberikan pertolongan. Tetapi Rasulullah tidak cukup hanya menunggu. Tetapi beliau menghadap terus-terusan. Kenapa demikian? Pelajaran buat kita. Kalau Rasulullah sudah dapat janji dari Allah akan diberi kemenangan, terus-terusan berdoa, ya apalagi kita yang tidak mendapatkan janji langsung. Harus lebih-lebih lagi daripada Rasulullah. Tapi kita kadang-kadang enggak tahu ada janji bagaimana dari Allah, malas gitu berdoa. Ah, kamari kita udah berdoa. Aduh, mani asa udah selesai gitu berdoa. Ya kurang apa lagi saya berdoa terus-terusan? Kurang apa kata kamu? Kata Allah masih kurang. Ya buat apa terus-terusan berdoa? Beribadah. Rasulullah itu berdoa menghadap kepada Allah karena niat ibadah. Bukan semata-mata keperluan, karena sudah dijanjikan oleh Allah akan diberi kemenangan, tapi berdoa terus karena itu ibadah. Jadi kita juga mestinya demikian. Berdoa itu pertama niat ibadah. Kedua, kita merendahkan di sendah-rendahnya. Ketiga, kita mengakui dan meyakini Allah Maha Kuasa memberi apa yang kita minta. Dan pada saat yang sama kita yakin Allah pasti mengabulkan sesuai kehendaknya. Bukan sesuai dengan kehendak kita, tapi sesuai kehendak Allah. Yang boleh jadi keinginan kita tidak lebih baik daripada yang memang Allah kehendaki. Makanya tidak diberikan kepada kita karena Allah sayang. Kalau diberi ini, bukan ini sebetulnya yang paling diperlukan. Umpamanya orang sakit, berat sakitnya, dan dia ridho dengan penyakit tersebut. Allah betul-betul meridhoi dia, melebihi daripada dia ridho kepada Allah. Karena itu boleh jadi diperlambatnya sembuh bukan tidak Allah kabulkan, tapi justru Allah mengabulkan kepada dia dengan meningkatkan nikmat ridho, nikmat sabar, sehingga Allah mencintai dia melebihi daripada yang lain-lainnya. Itu cara yang Allah ya atur, bukan kita yang mengatur. Kemudian Rasul kembali menyatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahli al-islam la tu'bad fil ardi fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadaihi mustaqbilal qiblah hatta saqata ridauhu an mankibaihi. Rasul setelahnya memohon, ya Allah, realisasikan apa yang engkau janjikan, buktikan apa yang engkau janjikan. Sekiranya umat yang sudah beriman ini hancur karena cuma sedikit diserang oleh orang yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat, nanti tidak ada lagi yang menyembah engkau ya Allah. Kalimat itu bukan berarti mengancam Allah, kan? Bukan, kan? Tetapi aku ini enggak bisa beribadah lagi karena udah mati. Umat ini enggak beribadah lagi karena udah mati. Jadi membayang-bayangkan oleh Rasulullah, duh, kalau ini hancur, gimana nanti kami membuktikan bahwa kami adalah sebagai hamba yang menyembah engkau. Fama zala yahtifu bi rabbih, maka terus Rasulullah merintih kepada Allah sambil membentangkan tangannya. Maddan yadaihi. Kalimat maddan beda lagi dengan yamuddu. Kalau yamuddu kata kerja yang sangat terbatas waktu. Kalau maddan kata sifat yang tidak dibatasi waktu. Jadi sejak beliau memulai berdoa sampai selesai, terus tangannya dibentangkan terus. Ini kalimat maddan yadaihi. Mustaqbil qiblah, menghadap kiblat. Hatta saqata ridauhu an mankibaih, sampai sorban beliau jatuh. Saking tingginya mengangkat tangan begitu. Fa'atahu Abu Bakrin. Abu Bakar melihat sorban Rasulullah jatuh, maka Abu Bakar langsung mengambilnya dari belakang. Fa'alqahu ala mankibaihi, lalu diletakkannya di atas bahu Rasulullah. Summa tazamahu min waraihi, dan menjaga Rasul dari belakangnya. Terus nanti jatuh mau diangkat lagi. Kalau jatuh mau disimpan lagi gitu. Waqala, dan Abu Bakar berkata, ya Nabi Allah, kafaka munashadatuka rabbak, fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak. Fa anzalallahu azza wa jalla iz tastaghithuna rabbakum. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, rasanya sudah cukup permohonanmu, rintihanmu kepada Allah. Allah pasti akan memenuhi janjinya untuk engkau. Setelah itu turunlah Al-Quran, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ. Ini hadis riwayat Muslim. Sampai di sini saja sudah kita temukan dua dalil seakan-akan berlawanan, kontroversi. Dalil pertama menyebutkan kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah, kana Rasulullah la yarfa'u yadayhi fi syai'in minad du'a illa fil istisqa. Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan untuk berdoa kecuali saat istisqa. Ada lanjutan, hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat pada waktu istisqa itu ketiaknya. Nah, di sini hadis tadi riwayat Bukhari, ini riwayat Muslim. Wah, sama-sama kuat nih. Hadis ini menyebutkan Rasulullah mengangkat tangan waktu di Badar. Ini bukan waktu istisqa nih, waktu menghadapi musuh. Berarti hadis tadi bagaimana itu? Katanya tidak mengangkat tangan kecuali waktu istisqa. Dan hadis ini ternyata waktu di Badar mengangkat tangan beliau, sampai membentangkan begitu lama sampai jatuh selendangnya. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan kedua tangannya ketika berdoa hingga jatuh selendangnya. Kalau kedua tangannya tidak diangkat sampai tinggi-tinggi, tidak akan jatuh tuh selendangnya itu. Kalau begini ya. Tentunya kan ya sampai ke atas kan gitu. Kemudian melihat Rasulullah berdoa dengan keadaan seperti ini, Abu Bakar menghampirinya dan menyampaikan keyakinannya bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Ini keyakinan Abu Bakar. Dari mana tahu Abu Bakar? Dari Rasul kan? Kan Abu Bakar muridnya Rasul. Terus apa maksud Abu Bakar Allah pasti memenuhi janjinya? Apakah Abu Bakar ngasih tahu sama Rasul? Bukan ngasih tahu tentang hakikat Allah akan memenuhi janji, tetapi Abu Bakar memberitahu bahwa aku yakin. Engkau pasti lebih yakin dan aku juga yakin. Kan berita itu banyak makna ya. Kalau umpamanya seorang ibu, bukan ibu di sini, seorang ibu punya anak nakal di tempat yang lain ya. Udah dengan berbagai cara si ibu mengingatkan, anak enggak menghiraukan ungkapan ibunya. Si ibu berkata, nah ini ibu kamu. Maksudnya apa? Emang si anak enggak tahu? Ya tahu ibunya. Tapi buat apa berkata begitu? Maknanya bukan memberitahu, tapi mengingatkan. Atau umpamanya, kalau ungkapan ini bukan kondisi seperti tadi, sekarang orang terus berbicara, memberitahukan kepada temannya, lalu temannya langsung menyampaikan, iya saya kemarin melihat engkau ini, oh jadi kamu udah tahu ya? Udah selesai kan gitu. Nah, begitulah Abu Bakar kepada Rasulullah. Abu Bakar berkata, innallaha sayunjizu wa'dak. Wa'dah. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Artinya, ya Rasulullah, aku juga sudah yakin bahwa Allah tidak akan